السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan kesehatan, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menerus melakukan kebaikan. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Syarah Tashil Al-Aqidah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Hari ini kita memasuki poin yang berjudul Al-Faslul Awwal Tauhid Ar-Rububiyah. Pasal yang pertama tentang pembahasan Tauhidu Ar-Rububiyah. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, yang dimaksud dengan Tauhid Ar-Rububiyah, Al-Imanu Biwujudillahi ta'ala, yaitu kita beriman atas keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Tauhid Rububiyah itu kaitannya dengan keyakinan bahwa Allah itu ada. Wa'tiqadu tafarrudihi fi af'alihi, dan meyakini bahwasanya Allah itu esa, Allah itu tunggal di dalam semua perbuatan-perbuatannya. Ini dia Tauhid Rububiyah. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillah, meyakini bahwa Allah itu ada. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah meyakini keesaan, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala fi af'alihi, di dalam semua perbuatan-perbuatannya. Dan itu inti dari Tauhid Ar-Rububiyah, meyakini Allah itu ada dan meyakini bahwa dia adalah esa, bahwa dia adalah tunggal di dalam semua perbuatan-perbuatannya. Wa minhum, ada sebagian ulama yang mendefinisikan al-i'tiqadu bi anna allaha huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru likulli syai'in wahdahu la syarikalah. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan Tauhid Ar-Rububiyah sebagai keyakinan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah sang pencipta, sang pemberi rizki, dan sang pengatur segala sesuatu. Ini definisi yang kedua. Ya, jadi definisi yang kedua yang dimaksud dengan Tauhid Ar-Rububiyah adalah meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pencipta, dialah yang Maha memberikan rizki, dan dialah yang Maha mengatur. Ya. Sebenarnya tidak jauh dari definisi yang pertama. Ya, kalau dari definisi yang pertama lebih dari sisi teoritis. ya, meyakini keesaan Allah di dalam perbuatannya. Adapun definisi yang kedua lebih kepada aplikatif, bahwasanya Allah Dia esa di dalam penciptaan, Dia esa di dalam memberikan rizki kepada makhluk, dan Dia pula esa di dalam mengatur semua makhluk-makhluknya. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu beliau berkata, wa huwa yashtamilu ala ma yali. Kalau kita bicara tauhid ar-rububiyah, ya, tauhid ar-rububiyah, maka pembahasannya mencakup poin berikut ini, kata beliau. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillahi ta'ala. Ini sudah kita singgung. Beriman bahwa Allah itu ada. Itu poin yang pertama. Yang kedua, al-iqraru bi anna Allah ta'ala khaliqu kulli syai'in. Yaitu meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya. Wa malikuhu, dialah penguasa segala sesuatu. Razikuhu, pemberi rizki atas semua makhluk. Wa annahul muhyi wal mumit, dan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. An-nafi ad-dar, Allah yang mendatangkan manfaat, dan Dia pula yang menakdirkan terjadinya keburukan. Al-mutafarridu bi-ijabati du'a, Allah adalah maha tunggal di dalam menjawab doa-doa manusia. Alladzi lahul amru kulluhu, ya, segala sesuatu itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa biyadihil khairu kulluh, dan di tangannya segala macam kebaikan. Al-qadiru ala ma yasha, Dia maha kuasa atas apa-apa yang Dia kehendaki. Al-muqaddir li jami'il umur, dan Allah yang mengatur segala sesuatu. Al-mutasarrifu fiha, dan Allah yang berbuat, ya, di alam semesta ini. Semuanya diatur, diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa lahu fi dzalika kullihi syarikun, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu di dalam itu semua. Jadi itu rincian dari poin kaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Lalu di sini beliau berkata, waqad takatsaratil adillatu fil qur'ani was sunnati fi itsbatir rububiyyati lillahi ta'ala. Banyak sekali, kata beliau, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menetapkan tauhid ar-rububiyah. Jadi kalau ada yang bertanya, mana dalilnya tauhid rububiyah? Takatsarat, sangat banyak sekali. Baik dalil-dalil dari Quran ataupun dalil-dalil dari Al-Hadis. Fakullu nas warada fihi ismur Rabb, maka setiap ada teks dalil, baik itu dari Quran ataupun dari Hadis, yang di dalamnya disebutkan kata Ar-Rabb. Ar-Rabb, tentunya setiap hari kita baca, ya, Ar-Rabb. Alhamdulillahi Rabb, Rabbil Alamin. Itu ada kata Rabb di situ. Maka setiap nas atau setiap ayat atau hadis yang tercantum di dalamnya kata Ar-Rabb, au dzukira fihi khasisatan min khasaisir rububiyah, atau disebutkan di dalamnya kekhususan dari sifat-sifat rububiyah, contohnya adalah al-khalaq, Allah yang maha pencipta, Allah yang maha memberi rizki, Allah yang maha merajai, Allah yang maha menentukan takdir, Allah yang maha mengurus segala sesuatu, fahuwa min adillati ar-rububiyah. Maka itu semua sah kita katakan sebagai dalil tauhid ar-rububiyah. Ya. Jadi tauhid rububiyah itu meyakini Allah itu ada, itu poin yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwa dia itu tunggal, meyakini bahwa dia esa di dalam perbuatannya. Apa saja perbuatan Allah secara umum adalah Al-Khaliq, dia mencipta, dia Al-Malik, merajai, dia Al-Mudabbir, ya Al-Mudabbir yang maha mengatur, yaitu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia esa di dalam wujudnya, dan dia esa di dalam segala macam perbuatannya. Tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada raja di alam semesta yang menguasai alam semesta ini kecuali Allah, dan tidak ada yang mengatur, ya, mengatur makhluk, baik itu manusia, hewan, jin, malaikat, pohon, dan lain sebagainya, kecuali dia Allah, Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fatihah yang biasa kita baca. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ada kalimat Rabbil Alamin, yang darinya diambil kata Ar-Rububiyah, Rabbil Alamin. Ya, Allah adalah Rabbul Alamin. Apa itu Rabbul Alamin? Yang maha mengurus alam semesta. Jadi Allah dialah Rabbul Alamin. Apa itu Rabbul Alamin? Yang mengurus alam semesta. Artinya mengurus, dia yang mengaturnya, dia yang menjaganya, ya, dan dia yang berbuat, ya, sesuai dengan kehendaknya di alam semesta. Allah adalah Rabbul Alamin. Apa itu Rabbul Alamin? Dia adalah Rabbnya alam semesta. Dialah sang pengatur alam semesta. Dialah yang mengurus alam semesta. Tidak ada satu kejadian pun di alam semesta, tidak ada satu peristiwa pun di alam semesta, kecuali semuanya tunduk, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya terjadi dengan iradah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Ya, ketahuilah sesungguhnya milik Allah al-khalqu, yaitu penciptaan, wal amru, perintah. Jadi Allah yang maha mencipta, dan dia yang maha memerintah. Dia ciptakan apapun yang dia kehendaki, ya, al-khalq, dan dia memerintahkan apapun yang dia kehendaki. Ya, jadi mencipta dan memerintah itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun di dalam surat Al-Mu'minun ayat 88, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul man biyadihi malakutu kulli syai. Kul man biyadihi malakutu kulli syai. Katakanlah, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu? Tentunya Allah. Ya, dialah malikal mulk. Dialah rajanya para raja. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dia berikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia cabut kerajaan itu dari siapa yang dia kehendaki. Biyadikal khair, ya innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangannya segala macam kebaikan, dan Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Profesor Dr. Abdullah ibn Abdul Aziz berkata, وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْعِبَادَ بِالنَّظَرِ وَالتَّفَكُّرِ. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan manusia bin nazar untuk memperhatikan wattafakkur dan untuk memikirkan ayatillahiz zahirah, ayat-ayat yang nampak. Kita melihat ada gunung yang tegak berdiri, ada langit yang tanpa tiang, ada lautan yang luas membentang, ya, ada gurun pasir yang masya Allah, yang apa, yang begitu luas, luar biasa. Itu kita diperintahkan untuk melihat, untuk nazar, yaitu memperhatikan, wattafakkur, untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Liyastadillu biha ala rububiyatihi subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang memperhatikan alam semesta, maka mereka bisa mendapatkan istidlal, ya, mendapatkan pendalilan atas rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang melihat alam semesta dengan keteraturannya, dengan segala macam kerumitan tapi teratur, akan mendapatkan kesimpulan betapa kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah menciptakan ini semua. Ya. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zariyat ayat 20 dan 21 berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi itu terdapat ayat. Apa itu ayat? Tanda, ya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan di dalam diri kita, para pemirsa Niaga TV, kalau kita memperhatikan diri kita, di dalamnya terdapat begitu banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah selesai dibahas masalah sidik jari. Sidik jari. Ya, walaupun ada 1,7 miliar muslim di dunia ini, atau ada kurang lebih 5 miliar manusia di muka bumi ini yang hari ini hidup, beraktivitas, bekerja, ya, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki sidik jari yang sama. Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladina min duni. Itulah kekuasaan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini tidak ada yang sama sidik jari kita. Dari 1,7 miliar manusia muslim, tidak ada yang sama. Dari 5 miliar manusia, ya, 5 miliar manusia, tidak ada satupun yang sidik jarinya sama. Betapa agung, betapa luar biasa kesempurnaan ilmu Rabbul Alamin, ya, pembuat kreasi yang terbaik. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, kata Allah. Dialah yang membentuk rupa kalian dan dia memperbagus rupa kalian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia pada bentuk yang sempurna. Ya. Jadi dalam diri kita, ya, sebelum kita melihat alam semesta yang begitu rumit, alam semesta yang diatur dengan pengaturan yang begitu luar biasa, bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan di dalam diri kalian sendiri, kata Allah, di dalam diri kalian itu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian tidak mendapatkannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan di sini, fa akhbaral bari jalla wa'ala anna fil ardi ayatun wa'alamatun kathiratun tadullu ala azamati khaliqiha wa qudratihil bahirah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya di bumi terdapat ayat-ayat, alamat-alamat yang sangat banyak, yang semuanya menunjukkan keagungan sang pencipta dan menunjukkan kemampuan yang luar biasa yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. mimma qad khalaqa fiha min sunufin nabat. Allah lah yang menciptakan tumbuhan dengan segala ragamnya, dengan segala macamnya, dengan segala rupanya. Perhatikan tumbuhan itu. Ini hari ini yang lagi viral apa? Keladi. Berbagai macam keladi. Selama ini kita cuma tahu daun talas, ya, yang kalau diletakkan di atasnya air dia tidak apa namanya tidak diserap, artinya seperti ditaruh di atas minyak. Ternyata warnanya beragam, bentuknya beragam, ya, ukurannya pun beragam, dari mulai warna, bentuk, ukuran, semuanya adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat kreasi begitu indah? Ya. Ya, dari satu jenis apa namanya? Jenis satu jenis tumbuh-tumbuhan keladi bisa apa namanya? Bercabang dengan puluhan jenis, ya, puluhan bentuk, puluhan ukuran, ya, puluhan corak dan lain sebagainya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal hayawanat, begitupun hewan-hewan. Kalau kita lihat di televisi, ya, film-film hewan yang ada di dalam laut atau di dalam tanah atau burung-burung yang indah, kita mendapatkan betapa kecilnya manusia, ya, dan betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Wal jibal, gunung-gunung dengan segala keajaiban yang ada di dalamnya. Wassahari, lembah, gurun pasir yang luas. Warrimal, ya, apa namanya, pasir-pasir. Walbihar, lautan. Walanhar, sungai-sungai. Wakadhalika ma fi khalqil insan minal ayat al-kathirah allati tadullu ala rububiyatillahi ta'ala. Belum lagi yang ada di dalam apa? Di dalam fisik manusia. Ya, jadi yang di luaran sana itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan sebelum kita keluar, kata beliau, di dalam diri kita begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika, di antaranya adalah fi tarkibihi minal hukmi fi wad'i kulli udwin min aqdaihi fi mahallil ladhi huwa muhtajun ilaih. Di antara keajaiban yang ada di tubuh kita adalah meletakkan anggota tubuh. Tidak ada yang salah. Hidung, alhamdulillah, ngadepnya ke depan. Lubangnya di bawah. Tidak terbayang kalau lubangnya di atas. Lalu turun hujan misalnya. Bagaimana? Atau diletakkan di atas mata ini ada apa namanya? Bulu mata. Ya, di dalam hidung ada bulu-bulu yang halus, yang menjadi saringan udara agar udara yang masuk ke tubuh kita selalu bersih. Ya. Tangan kita kenapa ada ruas-ruas seperti ini? Ya. Kenapa ada 5 jari misalnya? Bukan 6 jari atau 7 jari? Kenapa telinga kita lembek seperti ini? Tidak keras seperti tulang apa misalnya? Tulang kering tapi lembut seperti ini. Ini semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, bibir kita, gigi dan lain sebagainya. Ya, ini semua adalah kesempurnaan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan apa? Rububiyah. Ya, rububiyah. Karena inti dari rububiyah adalah meyakini Allah itu ada dan meyakini bahwa Dia tunggal di dalam semua perbuatannya. Dan di antara perbuatan Allah adalah Al-Khaliq yang maha pencipta, Al-Malik yang maha merajai, Al-Mudabbir yang maha mengatur segala sesuatu. Lalu dikatakan di sini, wa ma baina banil insan minal ikhtilafi fil lughat. Perhatikanlah bahasa manusia. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, bahasa manusia banyak. Jangankan kita bicara bahasa di dunia, bahasa di Jakarta misalnya, ada orang Sulawesi, ada orang Kalimantan, ada orang NTB, ada orang NTT, ada dari Jawa, Sumatera pun nanti, ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, ada Aceh, ada Bengkulu, ada Lampung, Kalimantan pun beda-beda, Irian pun beda-beda. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal alwan, warna kulit berbeda-beda. Wa ma bainahum minat tafawut fil uqul, akal pun beda-beda. Wal fuhum, pemahaman pun beda-beda. Wal harakat, gerakan pun beda-beda. Wa ma jubilu alaihi minal iradat wal quwat. Ya, begitupun Allah memberikan keinginan yang berbeda-beda dalam diri kita. Ya, ada yang hari ini ingin makan ini, ada yang makan itu, ada yang ingin melakukan aktivitas ini, aktivitas itu, semuanya berjalan dengan pengaturan yang maha sempurna, yaitu pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin, wa ma fi atwari khalqil insan minal ayatil azimah. Begitupun dalam perjalanan penciptaan manusia yang diceritakan dalam Al-Quran, ya, dari mulai air mani yang memancar, lalu menjadi segumpal darah, segumpal daging, lalu menjadi tulang, lalu di hari yang ke-4 bulan, 120 hari, ditiupkan ruh, dan terus semuanya. Ya, ini semua menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sesungguhnya Rabb kalian, ilah kalian adalah ilah yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Waktilafil layli wan nahar, dan di dalam pergantian siang dan malam. Wal fulkillati tajri fil bahar bima yanfa'un nas, dan kapal yang berjalan di atas lautan membawa barang-barang yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan air yang Allah turunkan dari langit ke bumi, maka hiduplah segala makhluk dengan air tersebut. Wa batha fiha min kulli dabbah, lalu Allah ciptakan darinya segala macam makhluk. Wa tasrifir riyah, dan bagaimana Allah mengatur angin riyah, ya. Was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan awan-awan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La ayatil liqaumi ya'kilun, di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau memikirkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang selalu mentadabburi, memperhatikan dan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang selalu yakin bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, dan Dia pula yang mengatur segala sesuatu. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita masih akan kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Mesin penyaring minyak goreng oil filter tipe MKS OF40 Maxindo, pendukung untuk usaha kuliner pada skala resto, fast food, atau kafe. Digunakan untuk menyaring dan membersihkan minyak goreng yang telah dipakai, namun masih berkualitas baik dari proses penggorengan sebelumnya, sehingga dapat digunakan kembali tanpa harus membeli minyak yang baru. Kos produksi dapur jadi lebih hemat dengan fitur dan keunggulan. Mesin terbuat dari material stainless steel dengan desain yang elegan, mudah ditempatkan di dapur, tahan panas dan awet, bekerja dengan menyedot minyak langsung dari deep fryer atau penggorengan dengan daya sedot yang kuat dan tanpa sisa. Hasil minyak yang disedot langsung tersaring secara otomatis dan ditampung kembali dalam wadah berkapasitas volume yang lebih besar. Bisa memproses dan menampung hingga 40 liter per menit secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, hasil penyaringan minyak lebih bersih, hemat penggunaan, dan lebih sehat untuk makanan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin vacuum sealer double seal DZ400T 2CB dari Maxipack. Peralatan semi-otomatis untuk kebutuhan pengemasan produk dalam kemasan vakum atau tanpa udara. Produk jadi lebih aman dari oksidasi, kerusakan biologis, dan lebih tahan lama. Cocok untuk bisnis frozen food, bakso, ikan, roti, dan makanan segar lainnya. Dengan fitur dan keunggulan, mesin terbuat dari material berkualitas, sangat kokoh dan awet, serta aman untuk makanan. Bekerja dengan sistem semi-otomatis, menggunakan double sealing bar, dengan vakum pump kapasiti 20 meter kubik per jam. Tekanan dapat diatur sesuai kebutuhan. Konsumsi listrik yang lebih hemat, sangat cocok untuk penggunaan home industry, sangat praktis dan mudah digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin waffle maker tipe MKS SNK C6 Maxindo membuat waffle dengan bentuk yang menarik dan kreasi unik untuk lebih mudah dan berkualitas. Cocok untuk usaha jajanan waffle yang populer dan menguntungkan di mana saja. Dengan fitur dan keunggulan, mesin didesain secara simpel dan elegan. Material food grade yang aman dan juga awet. Material pembanggang yang anti lengket dengan 8 buah cetakan berbentuk sempurna. Dilengkapi dengan fitur pengaturan suhu dan juga timer. Sehingga waktu memasak jadi lebih efisien dan hemat listrik. Hasil lebih cepat matang dan bentuk yang lebih sempurna. Mudah digunakan. Mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang pertama telah kita bacakan beberapa poin yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada untuk bisa menggunakan dua layanan kami. Layanan telepon di 0812-1998-1555 dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Hari ini kita masih di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Bismillah. Saya bukanlah termasuk orang yang soleh, tapi saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Bisakah keimanan saya memasukkan saya ke surga? Allah alam bisawab ya. Ketika seseorang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia beriman kepada hari akhir, bukti benarnya dia beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, klaim pengakuan bahwa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu tidak diterima kecuali apabila diikuti dengan ketaatan, diikuti dengan ketundukan, ya, diikuti dengan kesetiaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada hari akhir. itu hanya bisa menjadi ucapan saja ketika kita tidak mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Ya. Bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan? Saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya beribadah kepadanya. Saya melaksanakan salat 5 waktu, saya melaksanakan perintah-perintahnya, saya menjauhi larangan-larangannya, saya yakin bahwa saya nanti akan berdiri di hadapan dia, saya akan dihisab, saya akan dimintai pertanggungjawaban, maka saya tidak mau sia-sia menjalani kehidupan ini, saya berusaha melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kalau sekedar itu diucapkan, tetapi tidak ada ketundukan, tidak ada ketaatan, tidak ada gerak tubuh sebagai bentuk perjuangan untuk membuktikan keimanan tersebut, maka tidak ada artinya. Ya harus ada pembuktian bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Oleh karenanya di banyak hadis itu, iman kepada Allah dan hari akhir dikaitkan dengan amal. Rasul bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya, muliakanlah tamunya, ucapkan yang baik atau diam. Dan banyak hadis-hadis seperti itu. Allah alam bisab. Ada hamba Allah di Banyuwangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Iya. Ada satu pertanyaan untuk menanyakan pengarang kitab, Pak Ustadz. Kitab ini sering dibaca setelah sholat maghrib, yaitu mengupas tentang hadis-hadis. Dan nama kitabnya itu Hadis Mudahab, kalau tidak salah karya Maulana Muhammad Zakaria. Nah, ini apakah bisa dijadikan rujukan untuk kami jadikan sandaran dibacakan atau disiarkan di tempat-tempat lain, karena saya baru mendengar. Mohon maaf satu Bapak, masjid suara ini, Bapak Bapak tidak bisa saya dengar dengan baik. Baik, saya ulangi. Seperti masih ada gangguan teknis Bapak. Jadi suara Bapak di studio tidak terdengar dengan jelas. Sudah terdengar? Sudah mulai, tapi belum jelas. Belum jelas. Baik-baik. Saya matikan dulu atau seperti apa, Ustaz? Baik. Sebentar. Sepertinya masih ada kendala teknis, Pak, ya. Mohon maaf. Dari penelpon kita dari Banyuwangi, sebenarnya suaranya sampai, tapi tidak jelas. Suaranya sampai, tapi suara yang terdengar di studio tidak jernih. Baik. Kami tidak bisa. Baik, kami mohon maaf penelpon kami di Banyuwangi ya. Ada kendala teknis yang kami hadapi. Jadi suara yang masuk ke studio tidak terdengar dengan jelas. Ya, tidak terdengar dengan jelas. Jadi mohon maaf, mungkin bisa dicoba lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV yang berbahagia. Kita ingin coba baca pertanyaan kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana jika utang puluhan juta sudah bertahun-tahun tidak dibayar? Saya sudah menagih tapi hanya janji. Ditagih terus. Karena hutang itu adalah sesuatu yang harus dibayar. Rasulullah berkata, matlul goniyi zulmun. Orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutang, maka dia adalah orang yang zalim. Ya, maka penanya punya kewajiban untuk mengingatkan. Ya, punya kewajiban untuk mengingatkan. Dan itulah pentingnya barangkali dalam Islam ada yang namanya surat perjanjian, ya, hitam di atas putih. Begitupun kalau seandainya ada barang yang dijaminkan, itu akan lebih selamat. Ya, ada barang yang dijaminkan sebagai bentuk kehati-hatian. Bukan kita tidak mempercayai orang lain, tetapi karena kita pun membutuhkan uang tersebut. Ya, oleh karenanya dalam Islam tidak masalah ada yang namanya tawthiq, penguat dari akad pinjam meminjam, misalnya berupa surat tanah atau surat kendaraan dan lain sebagainya. Sebagai apa? Sebagai jaminan. Apalagi zaman sekarang begitu kan, ketika meminjam luar biasa memaksa misalnya, tapi ketika sudah dipinjamkan kita malah merasa lebih rendah. Ya, orang yang memiliki harta kadang merasa lebih rendah daripada orang yang meminjam, malah kitanya yang kadang memohon untuk dikembalikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik untuk bisa menjadi orang-orang yang amanah. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mau nanya kita. Iya. Masalah majlis zikir yang dibanggakan Allah kepada malaikatnya itu kan, apakah termasuk yang di masyarakat ini ada setiap malam Jumat itu lirikan lalu zikir, apakah itu? Satu lagi, apakah seperti kiai-kiai itu haul? Mohon maaf Bapak, tolong diulang pertanyaan Bapak, masalah malaikat kenapa? Masalah majelis zikir Pak, yang dibangga-banggakan Allah, iya, kepada malaikatnya. Iya. Jadi maksudnya gini Pak, apakah termasuk contohnya itu seperti haul, itu rame-rame terus zikir, apakah itu? Apakah juga seperti masyarakat itu ada setiap malam Jumat mengadakan wiritan lalu dzikir, apakah termasuk itu maksudnya? Baik. Yang dibangga-banggakan oleh Allah kepada malaikatnya itu. Baik. Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada hadis, ya, hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sekelompok orang Islam berkumpul di salah satu rumah Allah. Yatsluna kitaballah. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Kemudian mereka mempelajarinya. Ada ayat yang dibaca, ada ayat yang dipelajari. Berarti mereka duduk di tengah-tengah seorang guru. Mereka duduk di tengah orang yang berilmu. Mereka berkumpul di sekitar orang yang berilmu. Melakukan mudarasah. Saling mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Kalau ini dilakukan, kata Nabi, ada empat hal yang didapatkan. Nazalat alaihimus sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa haffathumul malaikah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Apa yang mereka dapatkan? Yang pertama adalah akan turun ke dalam hati mereka ketenangan. Ketenangan, ketenangan jiwa. Lalu akan diliputi oleh rahmat. Allah akan turunkan untuk mereka rahmat Allah. Lalu mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan mereka namanya akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Para ulama mengatakan maksud dari hadis ini adalah adalah majalisul ilm. Ini adalah majlis-majlis ilmu. Ya, di mana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ada kaitan dengan malam tertentu, apakah ini malam Jumat atau ini acara haul atau apa, tidak. Ya, ini muzakarah. Ya, hadis ini kaitannya dengan muzakarah. Ya, di mana sekelompok hamba-hamba Allah berkumpul, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat, saling memahami ayat-ayat Allah, saling memahami hadis-hadis Nabi. Ya, artinya konteks dari hadis ini adalah fadl talabatul ilm, ya, keutamaan menuntut ilmu. Bahwa di antara keutamaan menuntut ilmu, majelisnya adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang diberikan ketenangan jiwa. Orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat. Orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang dinaungi oleh para malaikat. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Innal malaikah la tad'a ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yaf'al." Sesungguhnya para malaikat benar-benar membentangkan sayapnya di atas kepala para penuntut ilmu karena ridho melihat apa yang mereka lakukan. Bahkan dalam hadis dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat, ya, untuk orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Bahkan semut yang ada di dalam liangnya dan ikan yang ada di dalam lautan memohonkan ampun untuk orang-orang yang mengajarkan manusia ilmu. Nah, itu keutamaan. Jadi ini kaitannya dengan majalisul ilm, dengan majelis-majelis ilmu di mana di dalamnya disebut ayat-ayat Allah, dijelaskan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan turun di dalamnya kebaikan yang sangat sangat banyak. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Teman saya cerita suaminya punya simpanan jin. Jadi kejelekan dia suka bawa perempuan ke dalam rumah istrinya, tidak bisa lihat, hanya merasakan aja batinnya karena selalu tidur di kamar yang berbeda. Yang saya tanyakan, apakah benar Ustaz mengenai jin itu atau teman saya stres karena suaminya tidak memberi nafkah yang benar padahal dia tahu gaji suaminya besar? Allahu bissawab, ya. Dalam agama kita, apakah mungkin manusia bersekutu dengan jin? Mungkin. Ya, mungkin. Ya, manusia bersekutu dengan jin. Tetapi masalahnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa. Maka jin itu menjadikan mereka sesat, menjadikan mereka menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Jangan jadikan teman, jangan jadikan mereka sekutu. Ya, begitupun di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah katakan, "Wattaba'u ma tatlus syayatinu 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru." Yu'allimunan nasa sihr. Ya, orang-orang Bani Israel mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itu yang kafir. Yu'allimunan nasa sihr, karena mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Jadi mungkin saja manusia bersekutu dengan jin, tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang di dalam syariat, dan kita berlindung dari hal yang seperti itu. Ada penelpon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa, di mana Pak? Dari Muhammad bin Yunus di Madinah, Pak. Bapak Muhammad di Madinah. Muhammad bin Nubis dari Madinah, Pak Ustaz. Baik, Madinah Sumatera Utara. Iya Pak, betul Pak Ustaz. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz, Ibu saya sudah uzur. Baik. Ibu saya sudah uzur, Pak Ustaz. Baik. Sudah tidak bisa melaksanakan sholat lagi. Mm-mm. Jangankan melaksanakan sholat, ke kamar mandi saja pun sudah tidak bisa lagi, Pak Ustaz. Baik. Bagaimana hukumnya tentang ibu saya yang sudah tidak bisa melaksanakan sholat lagi, Pak Ustaz? Apakah ingatannya masih sempurna? Sudah tidak lagi, Pak Ustaz. Karena kadang-kadang kita pun sudah tidak dikenalnya lagi, Pak Ustaz. Baik. Baik, Bapak. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Baik, Pak Muhammad. Ya, penelpon kita Bapak Muhammad dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Iya, betul, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Seseorang itu wajib beribadah ketika dia memenuhi syarat sebagai mukallaf. Mukallaf itu adalah muslim, balig dan berakal. Ya, ketika dia seorang muslim dan seorang yang balig dan berakal, maka dia adalah mukallaf. Mukallaf artinya orang yang terbebani hukum, hukum syariat, ada perintah, ada larangan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau kondisi orang tua kita sudah tidak lagi normal? Kadang beliau sudah lupa siapa kita, sudah pikun, sudah tidak ingat aktivitas ibadah, ya karena faktor usia yang sudah sangat tua. Allah alam bisawab dijelaskan oleh para ulama, maka dalam kondisi itu tidak ada lagi kewajiban apapun. Ya, kalau memang sudah tidak ingat, anak-anaknya pun dia sudah tidak ingat, ya ingatannya sudah jauh menurun, lalu dia pun sudah tidak ingat lagi waktu-waktu sholat, apalagi bacaan-bacaannya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya, maka tidak ada lagi kewajiban apapun. Ya, kaitan dengan masalah salat tidak ada lagi kewajiban karena tidak disebut mukallaf. Ya, karena definisi mukallaf itu adalah muslim balig dan berakal. Sedangkan dalam kondisi kasus yang kita dengar ini, akalnya sudah mulai kembali seperti anak-anak lagi. Ya, dia mengalami penurunan kemampuan akal yang luar biasa, bahkan tidak ingat anak-anaknya dan lain sebagainya, maka tidak ada lagi kewajiban apapun. Ya, tidak ada lagi kewajiban sholat dan ibadah. Hanya saja ya anak-anaknya tetap memiliki kewajiban untuk birrul walidain. Ya, ibu itu adalah surga bagi anak-anaknya. Ya, surga. Ya, dalam hadis dikatakan orang tua adalah pintu surga yang berada di tengah. Ya, dalam hadis dikatakan rogima an furojulin, celaka seseorang adrokal abawahul kibar, ya, yang mendapatkan orang tuanya sudah tua, walam yudkhilani al jannah, tetapi kedua orang tuanya yang sudah tua tersebut tidak menjadi sebab masuknya dia ke dalam surga. Jadi celaka kata Nabi kalau kita diberikan anugerah memiliki orang tua yang sudah sangat sepuh tetapi kita tidak masuk surga karenanya. Oleh karenanya layani dia dengan baik, cukupi segala kebutuhan-kebutuhan hidupnya, berikan segala keinginan-keinginannya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai wasilah untuk datangnya keberkahan, untuk datangnya kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah ibadah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani manusia melampaui kemampuan mereka. Artinya kalau memang akalnya sudah tidak sempurna lagi, tidak bisa memahami perintah dan larangan lagi, maka tidak ada kewajiban syariat. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah, anak masih belum paham cara mentafakuri ayat-ayat Allah. Mohon bantuannya biar anak bisa paham. Tafakur, ya, tidak ada cara. Caranya sederhana. Ambil motor, berangkat ke tempat yang bagus. Kalau kita di Jakarta, kita berangkat ke Bogor, kita lihat gunung yang tinggi, kita lihat lembah-lembah yang dalam, kita lihat pohon-pohon yang besar. Lalu kita pikirkan, ini siapa yang menciptakan ini? Ya, ini sempurna sekali penciptaannya. Ya, yang menciptakan ini pasti zat yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha hebat, zat yang maha kuat, zat yang maha tinggi. Ya, kita katakan masya Allah, ini tidak ada yang sia-sia. Ya, pohon ini tidak sia-sia, gunung ini. Tafakkur, tafakkur itu memikirkan. Kita pergi ke pinggir laut, lalu kita lihat lautan yang luas, tidak bertepi. Ya, keindahan ombaknya, keindahan pantainya. Tafakkur, memikirkan. Ya, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bissawab. Ada Ummi di Jakarta. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ini mau nanya, apakah ada doa khusus akhir tahun dan awal tahun? Ya, itu aja. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, sebatas yang saya ketahui tidak ada doa awal tahun atau doa akhir tahun. Ya, tidak ada doa awal tahun, tidak ada doa akhir tahun. Ya, kita berdoa setiap saat meminta kebaikan dunia dan memohon kebaikan akhirat. Ya, tidak ada penghususan, apalagi pergantian tahunnya juga tidak ada sama sekali kaitan dengan Islam. Ini pergantian tahun Masehi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam. Tidak ada doa khusus di awal tahun atau tidak ada doa khusus di akhir tahun. Yang kaitannya dengan syariat, yang kaitannya dengan tanggal Islam saja tidak ada, apalagi kalau kaitan dengan tanggal Masehi. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang ayah meninggal, satu anaknya berusaha menjadi anak yang soleh, bermanfaat, namun anak yang lainnya belum bisa menjadi soleh, apakah ayah tersebut bisa mendapatkan ampunan Allah? Ampunan Allah maha luas, ya. Ampunan Allah maha luas. Ya, kalau seorang ayah adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, yang diikuti keimanannya oleh keturunannya, maka akan kami kumpulkan mereka kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, kalau memang anaknya satu saja yang baik, maka ya selama orang tua tersebut sudah berusaha dengan sungguh-sungguh mendidik anak-anaknya, mengajarkan mereka agama, memperingatkan mereka dari hal-hal yang buruk, maka laisalaka hudahum. Ya, hidayah itu bukan di tangan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamannya pun tidak beriman. Ibrahim ayahnya tidak beriman. Nabi Nuh anaknya tidak beriman. Tetapi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita berjuang agar kita menjadi orang-orang yang baik, anak-anak kita pun menjadi orang-orang yang baik. Selebihnya masalah hidayah itu bukan di tangan manusia, tetapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memastikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya tugas kita hanya menyampaikan, mengajarkan, mendidik, mengarahkan. Masalah nanti masa depan mereka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali ada penelpon terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Dengan Fajrul di Telusistan. Fajrul di Telusistan. Silahkan, Pak. Ini kan saya mahasiswa terus belum mampu menikah. Iya. Nah, awal tahun tanggalan yang seperti ikutan kampus AKN. Jadi panang menyukai lawan jenis terus. Terus kan anak sudah puasa sangat takut jiwa guna. Iya. Namun anak sampai saat ini belum bisa bukan perempuan tersebut, apalagi perempuan tersebut mengutin tahun kita. Baik. Apakah ibadah anak pandemi diterima? Jadi Bapak, mohon maaf, ingin menikah tapi belum sanggup menikah? Iya. Baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. "Fa innaha aghaddu lil basar wa ahfaz lil farj." Karena menikah akan menjadikan kita lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. "Fa in lam tastati' fa 'alaihi bisyam." Kalau memang belum sanggup menikah, maka hendaknya memperbanyak puasa. Fa innahu lahu wija. Karena sesungguhnya puasa itu akan menjadi perisai, akan menjadi penghalang yang dengannya kita dijauhkan dari perzinahan, yang dengannya kita dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya berusahalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mandiri, ya, bekerja, mencari nafkah yang halal. Kalau memang nanti sudah ada kelapangan walaupun hanya sedikit, bismillah melamar seorang wanita, mudah-mudahan setelah menikah iyakunul fuqara yughnihumullah. Kalau memang sebelum menikah kondisinya kekurangan, mudah-mudahan Allah berikan kecukupan, ya, disebabkan oleh pernikahan tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan para pemuda dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.